pahagato ulam pario kunyi kule cando badenda dari tingkat sambalado urang sumpu jalan barang pe di singkara singgah dahulu mare palu makan dopange hina tampak andeh mak huwa lalu Kahan jawab.